السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita Muslim Ahlu Sunnah. Bapak Ibu sedaya, Muslim Ahlu Sunnah insyaAllah. Keluarganipun nggih Muslim Ahlu Sunnah, putra-putrane Muslim Ahlu Sunnah, termasuk koncone juga Muslim Ahlu Sunnah. Kita berharap kepada Allah semoga nikmat menjadi Muslim Ahlu Sunnah bisa kita pertahankan sampai akhir hayat. Bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dadi wong Muslim Ahlu Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran wonten ing surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Besok di hari kiamat wajahipun ahli sunnah wal jamaah berubah jadi putih. Meskipun raketang bisa dhisik rada ora putih rapopo nggih. Tapi ketika di hari kiamat diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi putih. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah, dan wajahnya ahli bid'ah akan berubah menjadi hitam. Meskipun dulu waktu di dunia dia putih cemerlang. Makanya hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaji, belajar Al-Qur'an dan sunnah ini salah satu di antara cara agar Bapak Ibu bisa tetap bertahan sebagai Muslim Ahlu Sunnah. Karena salah satu di antara manfaat pengajian kados ngeten niki, jenengan bisa ketemu konco-konco sesama Muslim Ahlu Sunnah. Komunitas Muslim Ahlu Sunnah. Nek wong niku nggak ada konco sing apik, konco sing podo-podo ngelakoni kebecian, mongko nanti di hari kiamat mereka bisa saling mencari untuk tolong menolong, bantu membantu, saling memasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ceritakan, wontene hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza takhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar." Nalikane penduduk swarga wis do mlebu swarga, penduduk neraka ana sing nyemplung ke dalam neraka, maka ada penduduk surga yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, di manakah si A si B? Tempundi si fulan si A? Biyen iku tonggoku. Kanu yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa yasumuna ma'ana." Dise kita salat bareng, poso bareng, haji bareng, termasuk ngaji bareng. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, golek ana kancamu ning jero neraka sing pok kenal. Akhirnya fatukhraju 'alan nar fatuhramu 'ala wujuhihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan orang ini masuk ke dalam neraka dan Allah haramkan neraka untuk menyentuh dirinya, sehingga dikeluarkan banyak sekali makhluk karena bantuan dari sesama teman dan sesama orang yang beriman. Makanya antar sesama orang mukmin niku bisa memberikan syafaat. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, semakin memperbanyak konco sing mukmin, konco wong apik, insyaallah manfaat nalikane ning akhirat. Lan koncone jenengan mong gawene grenengan. Mampir tonggone dijak grenengi, mampir toko dijak grenengi, mampir pasar ketemu koncone grenengan. Berarti grenengan iki kanca sing apik napa kanca sing elek? Apik. Apik napa elek? Apik. Lan nek grenengi sing apik nggih apik to. Sing jenenge grenengi mesti elek to, Pak, Pak. Dijak maksiat kok jenengan purun, sehingga komunitasnya, temannya sama-sama mengajak kepada keburukan. Mungkin kau nanti juga bisa nyeret ke dalam neraka. Karena itulah ada pepatah yang mengatakan as-sahibu sahib, sing jengene konco niku saged nyeret. Sebagaimana konco saged nyeret ke dalam neraka, konco juga bisa narik kita ke dalam surga. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, Nabi SAW pernah menyebut perkumpulan pengajian itu orang yang temannya tidak memberikan madarat kepada yang lain. Jadi jenengan kumpul teng mriki tujuannya bukan untuk golek utang, bukan untuk nyari arisan, bukan untuk ngelakoni elek, tapi sama-sama dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Podho ngelingno marang sing apik dan juga saling memberikan nasihat, monggo podho-podho sabar. Sabar nalikane ngugemi kebaikan. Sehingga satu sama lain tidak akan membahayakan. Duwe kanca sing kaya ngene ora bakalan dijak maksiat, ora bakalan dijak elek. Itu salah satu di antara kelebihan pengajian. Jenengan pengajian sepekan niku ping pinten? Seminggu. Masya Allah, niku luar biasa nggih prestasi nggih. Dan selanjutnya ya, selanjutnya hadirin makan Allah, di antara tradisi yang terjadi nalikane wong niku nek wis kumpul biasane ana napa? Panganan nomor 1. Nomor 2 napa? Arisan. Nah. Nomor 3 utang piutang. Nah. Makane biasane nek ditakoni siji-siji sapa sing mboten gak ada utang, ora ana sing wani angkat tangan. Sapa sing gak ada utang do angkat tangan. Nah. Karena itu insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah fikih utang piutang dalam Islam. Nyuwun pangapunten, nanti saya lebih banyak pakai cara Melayu. Paham nggih? Insyaallah. Nek ngaku ra paham berarti ra tau nonton sinetron. Nek nonton sinetron ngerti paham, nah, padahal bahasanya bahasa Indonesia. Nek pengajian kok ra paham. Hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi utang dalam Islam diajarkan dan diberi aturan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia tidak sembarangan dalam melakukannya. Wonten aturan masalah utang yang berlaku untuk si kaya. Demikian pula ada aturan masalah utang yang berlaku untuk si miskin. Makanya dalam Islam kita diajarkan keseimbangan. Ada aturan yang berlaku untuk orang di pihak pertama, ada aturan yang berlaku untuk orang yang di pihak kedua. Agar terjadi keseimbangan, maka masing-masing dianjurkan kono ngaji belajar napa mawon sing dadi kewajibanmu sebagai pihak pertama. Dan pihak kedua juga diminta, silakan kamu pelajari apa saja yang menjadi kewajiban kamu sebagai pihak yang kedua. Sehingga Allah kasih tanggung jawab dan hak yang berbeda-beda. Contohnya napa Pak kok rodok bingung? Misale pasangan suami istri. Tugas antara suami dan istri niku sami napa benten? Sami napa benten? Benten. Ada tugas yang diberikan kepada suami, ada tugas yang diberikan kepada istri. Bagaimana cara membangun keluarga yang baik? Suami harus belajar napa mawon tugase suami, kemudian berusaha melaksanakannya dengan baik. Istri nggih ngoten, dia harus belajar napa mawon sing dadi tugas istri, kemudian dia melakukannya dengan baik. Nah, kalau terjadi seperti ini akan terjadi keseimbangan harmonis dalam sebuah keluarga. Suami ngelakoni napa mawon sing dadi tanggung jawab suami, sehingga istri tidak perlu nuntut tanggung jawabnya. Istri juga sama, dia melaksanakan sebagai tanggung jawab istri. Dan suami tidak sampai harus nuntut apa yang harus menjadi tanggung jawab istrinya. Kebalik, kalau misalnya belajarnya berbeda. Nah, ada sebagian yang belajarnya dibalik. Istri belajar napa mawon sing jadi hak dan tanggung jawab suami. Suami belajar apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab istri. Akhirnya apa yang terjadi? Masing-masing saling nuntut. Delokon Pak, kowe durung nglakoni iki to, Pak? Siji, loro, telu. Aku ya ora nglakoni iki, Pak. Istrinya juga sama, suaminya juga sama. Lah kowe ora nglakoni iki, ora nglakoni iki. Akhirnya saya meninggalkan tanggung jawab yang ini. Kalau seperti yang terjadi, maka suami dan istri bukannya mereka bisa bekerja sama dalam kebaikan, namun yang ada adalah saling nuntut dalam masalah tanggung jawab. Karena itulah jamaah yang dibilangkan Allah, hikmah kenapa Allah memberikan hak dan tanggung jawab yang berbeda, agar bisa terjadi keseimbangan dalam hidup. Suami punya tanggung jawab sendiri, istri punya tanggung jawab sendiri. Kalau dilakukan dengan baik, maka terjadilah keseimbangan dalam hidup. Sami ugi ketika kita berinteraksi, berhubungan dengan pemerintah. Wonten pemerintah, wonten rakyat. Tanggung jawab antara pemerintah dan rakyat, niku sami napa benten? Benten. Ada tanggung jawab sebagai pemerintah, dan ada tanggung jawab sebagai rakyat. Negara bakal bisa jalan dengan baik, nek pemerintah ngaji, belajar napa mawon tanggung jawab pemerintah, dan dia melaksanakannya. Juga sama rakyat, dia harus belajar apa yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Tapi ini salah satu saling nuntut, rakyat belajar dari pemerintah, padahal rakyat. Rakyat, tapi yang disinauni, yang dipelajari tentang bagaimana cara menjadi pemimpin. Makanya banyak pelatihan kepemimpinan. Kita belum pernah melihat ada pelatihan kerakyatan. Wonten mboten? Mboten enten nggih. Nah, berarti rakyat wis rasa sinau dadi rakyat. Rakyat malah belajar piye carane dadi pemimpin. Akhirnya sing diawasi mung pemimpine. Nah, pemimpin kudu tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas ini. Pemimpin yo nuntut, nah kowe dadi rakyat tanggung jawabmu yo ono. Nah, kowe kudu melakukan tugas-tugas seperti ini. Akhirnya ketika mereka tidak klop, tidak sinkron, tidak bisa bekerja sama dengan baik, yang terjadi justru malah saling menuntut hak dan tanggung jawab. Rakyate karo pemimpine padu. Sama seperti ketika dalam keluarga, akhirnya suami dan istri padu bertengkar, rakyat dengan pemimpin padu, gara-gara karena mereka tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab. Karena itulah hadirin yang makan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keseimbangan dalam bentuk Allah kasih tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Seperti itu pula ketika interaksi antara si kaya dan si miskin. Wong sugih diparingi tugas yang berbeda dengan wong miskin. Wong miskin nggih duwe tugas yang berbeda dengan tugase wong sugih. Nah, aja sampai terus dosak wang sinawang. Sing sugih nyawang sing kere nyawang sing sugih. Akhirnya saling menuntut. Kalau seperti ini yang terjadi, tidak akan terbentuk keseimbangan dalam hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, napa mawon tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kaya. Kita mulai dulu dari sing sugih, nggih. Terkait masalah utang piutang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas bagi mereka yang kaya, tanggung jawab dan pemahaman bagi mereka yang kaya. Yang pertama, orang yang memberi utang dua kali itu sama dengan sedekah sekali. Jenengan kok nate ngutangi tonggone napa koncone ping pindho, itu sama dengan sedekah sekali. Padahal mangke duite ya balik kabeh. Misal nggih, duwe tonggo sing hobi dolan ning tonggone, golek utang. Jenengan ngutangi 100.000. Sisa tahun ngarep diutangi 100 juta. Keduren Pak. Ulan ngarep nggih diutangi 200.000. Maka ini sama dengan sedekah sekali. Meskipun duite mangke balik kabeh. Sehingga ada sedekah yang tidak bermodal, yaitu memberi utang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah paling ngendika, "Ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan." Setiap muslim yang memberikan utangan kepada muslim yang lain dua kali, maka dia seperti memberikan sedekah sekali. Berarti ngutangi niku ngibadah napa mboten? Ngibadah. karena dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sedekah. Nomor kali, keutamaan bagi orang yang mampu memberi utang. Orang yang memberi utang kepada sesama muslim disebut oleh Nabi SAW dia sedang membantu orang lain dan akan mendatangkan bantuan dari Allah. Wonten setunggalipun hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, jadi ibu-ibu titeni hadis niki, niki penting ya. Man naffasa'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, sapa sing meringankan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia. Duwe tangga sedang ngalami kesusahan apapun bentuknya, terus kita bantu sampai dia terlepas dari kesusahan tadi. Aku ki arep ngurus napa misalnya kakak napa arep daftarno anak kok angel. Pripun to carane? Terus kita bantu sampai dia teringankan untuk melakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naffasallahu anhu qurbatan min qurab yaumil qiyamah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan dirinya dari kesusahan besok di hari kiamat. Subhanallah. Jadi gampang carane pengin diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan. Padahal kesusahan besok di hari kiamat itu kan berat sekali, nggih. Tidak ada yang bisa menggambarkan karena saking beratnya. Ra ono wong sing pernah merasakan seperti itu kecuali besok di hari kiamat. Karena itulah perjuangan yang bisa kita lakukan biar nanti kita tidak merasa kesusahan besok di hari kiamat. Dan kalaupun ada kesusahan diringankan oleh Allah, maka mari ketika masih di dunia ini sering meringankan kesusahan sesama. Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan. Ada orang misalnya punya jabatan atau dia kenal dengan pejabat. Jenengan duwe tangga, wah ini aku arep ngurus iki ngurus iku kangelan, repot. Persyaratane ini. Kemudian kita bantu. Monggo, kula kancani. Akhirnya dia merasa dimudahkan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Monggo Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan kemudahan baginya ketika di dunia dan di akhirat. Nulungi wong sing kesusahan, bantu mong ngeterno ning Pak RT, ya, barangkali ora wani nggih dhewean, terus jenengan kancani. Atau jenengan bantu ngeterno misalnya ke kantor polisi untuk ngurus apa misalnya SIM atau STNK. Atau yang lainnya, termasuk memberikan utangan ketika dia membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Wa man satara 'ala muslimin satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahannya dunia akhirat. Siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah bakal menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Makanya ini ana wong keliru, ojo malah disebar-sebarkan. Ojo malah dicerita-ceritane tonggone. Wah, ini kesempatan untuk jadi bahan pembicaraan. Yang betul pripun? Nek ana wong keliru, kita tutupi. Bahkan kalau bisa kita melupakannya. Makanya sampai ulama itu begini. Nek kuwe nyawang ana wong lagi nglakoni sing keliru, mbah kepleset, mbah sengaja, mbah pripun, pokoknya pas ketika itu kita melihat ada orang sedang melakukan kesalahan. Mengko slemorno. Nah, buat pandanganmu itu tidak mengarah ke dia, tapi langsung dialihkan ke tempat yang lain. Terus apa? Edok-edok orang ngerti. Nah, aku orang ngerti, mbah. Padahal aslinya kita tadi sempat melihat. Tapi kita berpura-pura tidak tahu. Tujuannya pripun? Biar dia tidak merasa malu dengan kita. Sehingga kita berupaya untuk menutupi kesalahannya. Karena kalau kita memperhatikan, kalau kita lihat, oh, kowe nglakoni kaya ngene, wah iki gak karuan iki terus. mungkin dia akan merasa malu dengan kita. Engko nek ketemu meneh enggak bakalan bisa nyaman. Mesti mbuh izin, mbuh loro ati, mbuh piye dan seterusnya. Karena itu cara yang paling baik ketika melihat ada orang yang sedang melakukan kesalahan padahal dia aslinya tidak mau melakukan itu dan dia mau bertobat. Maka pada saat melakukan itu, pada saat ibu-ibu melihat itu, langsung dibuat perhatian ke tempat yang lain, etok-etok orang ngerti. Dan kalaupun kita melihatnya, jangan sampai digrenengi, diobrolne kalau liyane dan seterusnya. Gelange kayak sak renteng. Kayak mono oleh utang. Dudu itu dudu emas, aku ngerti tukune. Mong perkara gelang. Jadi sampai pembicaranya panjang. Padahal orang kalau ingin ditutupi kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tutupilah kesalahan orang lain. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah bakal membantu hambanya selama hamba itu sedang membantu saudaranya. Nah, jenengan ngasih utang itu termasuk membantu orang lain, membantu saudaranya sesama muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada wong sing sugih, orang yang mampu, agar gampangan ketika berinteraksi dengan orang lain. Gampangan ketika nagih, gampangan ketika napa? Nagih utang atau menagih hak dan seterusnya. Kalaupun misalnya didolimi, ada orang yang bertindak salah kepada kita, gampangan ngapura. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Mugi Allah merahmati wong sing gampangan ketika menjual. Ana wong sing nyuwun pangapunten rada alot. Nek dodol iku pokoke rasak mene rentuk. Nah. Dadi walot banget ya. Dinyang saithik nesu. Dinyang rada akeh ngamuk. Ada kayak gitu? Ada ya. Jadi dia model orang yang sangat alot. Barangnya didemek mawon mboten purun. Kaya demek sama dengan tuku. Wasamhan idashtaro, dan gampangan ketika membeli. Nah, ini juga sebaliknya. Ana wong nek tuku, masya Allah nek nganyang sampai marakno nangis sing dodol. Kowe iki lho nek nganyang kok kebangetan, nggih. Jadi ketika dia menawar itu nek gak sakmono ra entuk. Nah, semacam ini kalau bisa dihindari. Gampangan ketika bertransaksi jual beli, ini termasuk di antara orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa male ibu-ibu, duit 500 mau direwangi. Padu. Mong royokan duit 500. Nah, iku mau jarene wis entuk sakmene kok saiki ra iso. Ah, padu. Padahal mong 500. Padahal dunia seisinya ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lad dunya law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma suqiya kafirun syurbatan mimma." Andai dunia ini di sisi Allah nilainya sama seperti satu sayap seekor nyamuk. Jenengan nebek nyamuk lemut ditebek. Coba ambil satu sayapnya. Dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga dibandingkan satu sayap seekor nyamuk ini. Andaikan dunia lebih berharga dibandingkan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ya kafirun syurbatan mimma. Wong kafir itu ora bakalan dikei ngombe oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wong kafir niku jahat kepada Allah, berbuat dolim kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai mereka. Namun ngapa kok orang kafir bisa mendapatkan minuman, dapat harta? Karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang tidak ada nilainya seperti ini kok direwangi padu, sampai jutaan, itu kan merugikan gitu. Padahal mong duit 500, duit seteng. Yeah. Dan seterusnya. Karena itu jamaah dimulakan Allah, hindari kebiasaan seperti ini. Okay. Kelangan-kelangan saya di boten nopo-nopo, sing penting ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim tetap bisa terjaga. Meskipun jenengan duwe, misalnya duit saokeh-okeh, miliaran, itu belum ada setitik dari dunia. Padahal dunia seisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat murah. Tidak lebih mulia dibandingkan satu sayap seekor nyamuk. Nggih. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, keutamaan orang yang gampangan ketika ngutangi adalah dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, beliau bercerita. Kana tajirun yudayunun nas. Dise ana wong sing seneng utangi wong liya. Fa idza ra'a mu'siran. Ketika ada orang yang kesulitan bayar utang, qala li fityanihi, maka dia perintahkan pembantunya, tajawazu anhu, utangi rasah ditagih. Wonge lagi kesusahan. La'allallaha ayyatajawaza 'anna, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kita ketika di hari kiamat. Fatajawazallahu 'anhu, dan Allah Subhanahu wa taala pun meringankan bebannya ketika di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Padahal wonten teng riwayat yang lain nggih. Piyantun menika yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya karena dulu waktu di dunia sering ngasih utang dan banyak yang tidak dibayar, dia lepaskan. Sering ngasih utang dan dia tidak minta bayaran. Orang ini dulu waktu di dunia dosane rada akeh. Ya. Mbah dosa ya sing jenenge maksiat ya, mungkin mau 5 dilakoni. 5 ya kurang 1 apa kurang 2 ngoten nggih. Sehingga dia punya banyak sekali dosa. Sampai diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khair syai'. Dulu sebelum kalian ada orang yang dihisab dan dia enggak punya amal sedikit pun. Masyaallah. Berarti amal salate wis ilang mungkin gara-gara maksiate. Amal posone ilang mungkin gara-gara maksiate. Sehingga dia itu ketika dihisab amale nol. Tapi dulu waktu di dunia dia sering menghapuskan utang ya, yang pernah dia berikan kepada orang lain. Wong sugih rajin maksiat amale ora ono, tapi dia sering memberikan utang kepada orang lain ra dibayar ora apa-apa. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini diampuni kesalahannya, diampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan keutamaan memberikan utang dan gampangan ketika nagih utang. Nggih. Kemudian yang kelima, Nabi SAW juga memberikan anjuran, nek awakmu nagih utang, kalau bisa jangan terlalu bernafsu. Nggih. Kadang ada sebagian orang yang ketika nagih utang karo bentak-bentak, karo bengok-bengok, atau misalnya apa? Pakai corong nggih. Diumumno ning masjid. Sing durung bayar utang, siji, loro, telu, dan seterusnya. Nah ini kalau bisa tidak dilakukan. Kata Nabi SAW, man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin au ghairi wafin. Sapa sing nagih utang, maka tagihlah dengan cara yang baik, wafin au ghairi wafin. Baik nanti dibayar maupun tidak dibayar. Nah seperti ini kan mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang dewasa ya. Ya ning donya misale kok utange ditagih ra ditagih, insyaallah tidak mempengaruhi rizki kita, tidak mempengaruhi jatah penghasilan kita, maka sebaiknya dibuat mudah saja. Nih. Sampun, ini aturan yang berlaku bagi siapa? Orang yang berutang, orang yang kaya. Berarti aturan ini, hadis ini dibaca oleh mereka yang kaya. Sing durung sugih rasa moco. Sekarang kita akan beralih ke mereka yang tidak mampu. Tugas bagi mereka yang tidak mampu terkait masalah utang. Yang pertama, Nabi SAW menyebut jiwa seorang muslim, dia akan terkatung-katung, tidak bisa tenang sampai utangnya dilunasi. Wonten hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'mini mu'allakatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan utangnya sampai utangnya dilunasi. Maksudnya pripun, Pak? Jadi hati kita tidak akan bisa tenang. Urip lan mati. Ketika masih hidup maupun sudah meninggal, tidak akan bisa tenang sampai utangnya dilunasi. Karena itulah, orang yang sudah mati, dia tidak akan bisa tenang di alam baka. Tidak akan bisa tenang di alam barzah, nek sek duwe utang sing durung lunas. Makanya Nabi SAW pernah mengalami kejadian bersama para sahabatnya. Jadi ada mayit yang dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW minta, atau para sahabat minta, ya Rasulullah tolong disolati. Biasanya kita kalau ada orang yang meninggalkan, manggil sinten? Pak Kaum, atau orang yang, Pak Rois, atau orang yang kita harapkan doanya mustajab, biar nanti beliau menyolatkan. Karena kita berharap semoga nanti solatnya diijabai oleh Allah, dungane di ijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada beliau seorang jenazah. Kemudian beliau bertanya, "Hal alaihi dainun?" Wong iki duwe utang ora? Kemudian sahabat mengatakan, "Na'am dinaron." Betul ya Rasulullah, duwe utang 2 dinar. 2 dinar niku pinten? Pinten? 2 dinar niku pinten? Nggih. Langgih pinten? Oh, buatan yang bakulan dinar, buatan, ya. Dinar itu 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas. 4/4 gram emas, pinten niku? 2,5 juta sekitar ya. Piantun menikah nggak ada utang 5 juta, 2 dinar. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Kono salati dhewe, aku ra melu nyolati. Nah, masyaallah, langsung sahabat raine do berubah. Karena mereka sedih melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau ikut nyolati. Akhirnya ada sahabat yang angkat tangan, "Ya Rasulullah, dinaroni alayya." Ya Rasulullah, 2 dinar tak tanggung. Utangi wangi tak tanggung. Sahabat itu namanya Abu Qatadah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia nyolati karena ada yang mau nanggung utang si mayit. Mengenai jamaah yang dimuliakan Allah, setelah jenazah itu dimandikan, dikafani, kemudian siap disolati, maka dianjurkan bagi Pak Kaum, Pak Rois, atau siapapun yang dia menjadi tokoh masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi kira-kira mungkin duwe utang atau mboten. Kalau dia tidak punya utang, silakan disolati bareng-bareng. Tapi nek sik duwe utang, mereka yang menjadi pemuka masyarakat dianjurkan tidak ikut nyolati. Jadi Pak Kaum ramelu nyolati, Pak Dukuh ramelu nyolati, para ustadz orang melu nyolati, nggih? Para kiai, orang-orang yang doanya diharapkan mustajab, orang melu nyolati. Men kono disolati orang-orang yang kira-kira doanya kurang mustajab. Biar disolati masyarakat awam. Ini sebagai hukuman sosial. Padahal wong duwe utang sampai mati, muslim atau kafir? Orang yang punya utang terus dia mati, dia muslim atau kafir? Muslim, Muslim, tetap Muslim, ya, karena utang tidak membatalkan iman. Jadi dia tetap Muslim. Tapi kenapa kok Nabi SAW tidak mau ikut nyolati? Rasulullah SAW tidak mau ikut nyolati sebagai hukuman sosial. Hukuman sosial niku nek basa cara Jawane napa nggih? Biar jadi pelajaran bagi yang lain. Sehingga masyarakat semuanya perhatian. Engko nek awakmu mati nasibmu kaya ngene ora bakalan tak sholati. Sehingga semua orang akan ketakutan. Oh, kalau ngono nek sing duwe utang kudu ndang cepet-cepet dilunasi, ndang cepet-cepet dibayar. Aja sampai nggadahi hobi seneng utang. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Sehingga kalau bisa ketika kita meninggal dunia utang kita sudah dilunasi. Kemudian sahabat Abu Qatadah angkat tangan, saya ya Rasulullah yang bakalan nanggung 2 dinar. Barulah Nabi SAW bersedia nyolati. Keesokan harinya ketika Nabi SAW bertemu dengan Abu Qatadah, beliau langsung bertanya, bagaimana dengan 2 dinar? Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, kan baru kemarin winginane ge utang kok saiki wis ditagih. Akhirnya Abu Qatadah besoknya merasa malu, engko nek ketemu meneh bakalan ditagih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian segera dilunasi. Lalu beliau lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, 2 dinar wis tak lunasi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ana baridat alaihi jiltu. Saiki wae Abu Qatadah, barulah kulitnya bisa menjadi dingin. Artinya pripun? Mayit ini tidak bisa tenang sak lawase utange dereng lunas. Ini menunjukkan bahayanya orang yang punya utang sampai mati. Dia tidak akan bisa tenang, kulitnya tidak bisa mendingin. Ane ini jero kuburan, awake panas kan rano sing nulungi. Nyeluk dokter nggih mboten saged nggih. Arep dikai obat nggih mboten saged, wis mati. Sehingga dia sendiri tersiksa dengan suasana seperti itu. Sampai mati utangnya durung lunas. Sehingga utangnya selama belum dilunasi, dia tidak akan bisa tenang. Mengenai jangan sampai terus kita merasa angko kan sing ngelunasi anak-anakku. Ayo rumang sane. Belum tentu anakmu gelem mbayari, gelem nyauri. Karena kadang ketika orang tua sudah meninggal, wong tuane duwe harta warisan, anake do kemaruk pengin donyane wong tuane, ana wong sing nagih utang ra digubris. Ketika nagih ora dibayar, bahkan kadang sampai padu-padu dan seterusnya. Ini sing kasihan sinten Pak? Sing kasihan sing mayit. Mosok donyaku aku sing golek bareng tak tinggal malah dadi rebutan anak cucu para ahli waris, bahkan mereka saling bertengkar. Sehingga enggak ada manfaatnya. Padahal kita sudah diajarkan ya sama orang tua kita, nek sing jengene wong tuwa niku ya kudu dihormati. Mikul dhuwur mendem jero. Pokoknya ini apik disanjung, diangkat setinggi-tingginya. Ini ono sing elek dipendem sak jero-jero ini. Lah kok malah ketika ditinggal saling bertengkar, duwe utang ra dibayar dan seterusnya. Ini kan kasihan mayit. Karena itulah hadirin makan Allah, waktu kita sholat jenazah, sholat jenazah ini ku pinten rokaat? Hah? Pinten rokaat? Rano rokaat ya. Empat takbir, betul nggih. Salat jenazah 4 rakaat. Keliru nggih. 4 takbir karena enggak ada rukuknya. Salat jenazah 4 takbir. Takbir pertama maca napa? Fatihah. Takbir nomor kali? Salawat. Nomor 3? Doa untuk mayit. Nomor 4? Doa untuk semuanya. Di situ ada lafaz. Allahumma la tahrimna wala taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan sampai engkau haramkan kami untuk mendapatkan pahala darinya. Maksudnya beripun, Pak. Kita minta kepada Allah, ini kan musibah. ana keluargaku, ana koncoku, ana tonggoku sing mati. Ini musibah. Sebagaimana ini musibah bagi keluarga dekatnya, ini juga musibah bagi saya. Dan saya berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan pahala kepada saya untuk musibah ini. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan engkau halangi kami untuk mendapatkan pahala dari musibah ini. Lalu ada lafaz wala taftinna ba'dahu. Napa wala taftinna ba'dahu? Dalam riwayat, kalau dari Nabi SAW, wala tudillana ba'dahu. Ojo sampai ya Allah, engkau jadikan kami sesat sak rampunge mayat ini dimakamkan. Karena ada sebagian orang yang menyimpang gara-gara ditinggal mati oleh keluarganya. Dise nalikane bapake sik urip, bojone salihah. Anak-anake manut-manut, rajin ngibadah, rajin pengajian, apik-apik, keluarga nyaman, tentam, sentosa. Tapi begitu wong siji mati elek kabeh. Sing wedok ora karuan, nggih. Anake cakar-cakaran, engko durung dulure padu karo tanggane. Akhirnya keluarga bubar, statusnya jadi jelek, wibawahnya turun, hilang gara-gara satu orang meninggal. Dan ada yang kayak gini ya. Banyak. Biyen mbahne sik urip itu masyaallah, kuabeh apik-apik, nggih. Makanya biasanya ada dalam sebuah keluarga, wibawa keluarga itu terjaga karena satu orang. Wibawa keluarga itu terjaga karena satu orang. Begitu satu orang ini hilang, wibawa keluarga ini langsung hilang semuanya. Sebagaimana ini ada dalam keluarga, ini juga terkadang ada dalam kampung. Biyen Mbah Yai nalikane sik urip ning kene ra ono wong sing wani kok ana adu pitik atau dolanan apa misalnya gaplek ning gaple utuh gaplek ya. Dolanan gaple karo main gaplek ning cakro atau yang judi atau yang misalnya ngundang artis atau seterusnya. Ra ono sing wani. Begitu Mbah Yai meninggal dunia, maka satu demi satu maksiat datang ke kampung ini. Satu maksiat datang, maksiat lagi datang. Akhirnya semarak ana wong ngombe ning pinggir dalan, ana wong mendem ning pinggir cakro dan seterusnya. Karena wibawa kampung ini hilang. Mongkane jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang baik, orang yang saleh dimanapun, ketika dia meninggal dunia, doa kita kepada Allah itu lebih lagi. Kita minta kepada Allah ojo sampai ber beliau ini meninggal malah dadi gak karuan kampunge, dadi gak karuan keluargane, gak karuan sak jerone omah. Ketika dulu waktu masih ada suami istrinya baik ya. Begitu ditinggal suaminya, ada yang berubah gak? Sing biyen jilbabe gede apik saiki malah gak jilbaban, sing biyen pakaiane brukut malah gak karuan ya. Dan seterusnya. Jadi orang bisa menyimpang gara-gara ditinggal mati oleh orang lain. Makanya dulu Bani Israel mong ditinggal Nabi Musa 40 hari dadi musyrik kabeh. Oke, sing dadi musyrik. Hanya ditinggal Nabi Musa berapa hari? 40 hari. Padahal niku masih ada Harun, ditunggoni Harun. Tapi karena pengaruh Harun tidak sekuat pengaruh Musa, sing diwedeni Musa, sehingga Harun ora spira diwedeni oleh Bani Israel. Begitu ditinggal Musa 40 hari, langsung nyembah anak sapi, patung pedet. Nah itu pengaruh besar ketika ada orang yang soleh meninggalkan kita. Ya, makanya jenengan nek duwe tangga wong soleh niku dirawati. Pripun Pak kok dirawati? Ya engko nek panen dikei. Di api-api ini. Ya, semoga-moga uripe dawa ya, sehingga masyarakat kampung itu bisa sejahtera dan seterusnya. Ya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita punya utang dan kita merasa mungkin saat ini belum bisa tak lunasi, jenengan kudu wasiat. Jenengan kudu wasiat. Tulis wasiat. Aku ingin duwe utang iki, duwe utang iki. Biasanya nek utang ibu-ibu napa? Utang arisan. Aku nduwe utang arisan ning kene, nduwe utang arisan ning kono, nduwe urang arisan ning kono, nduwe utang arisan ning kono. Terus bojone ngerti, Masya Allah. Terang aku utangnya trempel-trempel ratau kondo, okay. Arisan melu arisan yang dineng di. Okay. Baik, hadirin dan bahkan Allah, kalau misalnya kita merasa belum bisa segera lunas, tolong jangan lupa berwasiat. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ma hakum ri'in muslimin lahu ayyu sa syai'an illa katabahu salasata ayyam au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim yang ingin memberikan wasiat sesuatu, yang ingin menyampaikan sesuatu, maka tidak halal bagi dia untuk membiarkannya selama 3 hari kecuali wasiatnya telah dia tulis. Jadi jenengan mau pesan nopo kepada saudara atau kepada anak-anak atau kepada suaminya, jangan dibiarkan selama 3 hari. Aku iki jane duwe utang tapi tak goleki sing ngutangi ra ketemu. Mbah wong ngene ndi? Ha tulis. Muga-muga engko ketemu, mbah nek aku ra ketemu anak-anakku iso ketemu. Jenengan tulis. Itu bukan medeni bojone, kowe kok arep mati, bukan ya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Berarti bubar pengajian ini mangke langsung nulis wasiat. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang utang itu sama dengan menakut-nakuti dirinya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Ojo sampai awakmu meden-medeni awakmu ba'da amniha, setelah Allah berikan jaminan keamanan. Menungso niku lahir enggak ada beban apa mboten? Ada bebannya enggak ketika lahir? Enggak ada. Semua bayi ketika dilahirkan putih, bersih, enggak punya beban apapun, baik beban dunia maupun beban akhirat. Lalu ketika dia berusia balig 15 tahun atau kurang dari itu, Allah kasih beban dalam bentuk syariat. Dan beban syariat niku pun antep, pun berat. Makanya ojo sampai ditambahi beban yang lain. Wis dikai beban aturan syariat, kewajiban untuk diamalkan, ibadah dan seterusnya, ditambahi beban utangnya oke, okay. Kesalahannya karo tonggone oke, okay. Sehingga dia hidupnya penuh dengan beban. Makanya Nabi SAW menyebut orang yang banyak utang itu meden-medeni awake dhewe. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, napa niku ya Rasulullah? Qala ad-dain. Sing jengene medeni awakmu adalah utang. Karena utang itu menakutkan. Tidak ada jaminan akan diselesaikan di dunia, dan nek ora rampung ning donya, lanjut ning akhirat. Hadut pitun pripun nek lanjut di akhirat? Ya tidak bisa dibayar. Iki tak kei duit abang gelem ora. Lho kok iso kowe nggawa duit ning akhirat? Ambien tak transfer, yo gak bisa. Sehingga yang terjadi apa? Dibayar pakai pahala, pakai amal. Iya nek amale ditompo. Ane amale ra ditompo, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak punya amalan sama sekali. Waliyadzu billah. Karena itulah hadirin makan Allah, bahaya punya utang kedzaliman. Aku pernah mendzalimi si A, pernah mendzalimi si B. Tapi durung njaluk ngapura. Engko nek sampe mati kok wonge ora trimo, iso nagih ning akhirat. Mbah pernah pripun ya sampe mendolimi koncone dan seterusnya. Kalau tidak selesai di dunia, bisa ditagih di akhirat. Ada sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang muflis. Muflis niku napa? Hah? Wong bangkrut, ya. Nek duwe anak udah dijengengi muflis, wong bangkrut ya. Kok apik pak jenenge muflis? Wah, iku artine wong bangkrut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Ngertikah kalian napa iku sing wong sing muflis? Sahabat mengatakan, "Man la dirhama lahu wala mata." Sing jengene wong muflis adalah orang yang dia tidak punya harta dan tidak punya duit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan, "Al muflisu fi ummati mayyati yaumal qiyamah bidina mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa jihadin wa qiyamin wa shadaqatin wa wasiyam." Orang yang bangkrut di tengah umatku adalah orang yang ketika di hari kiamat borong ganjaran. Dia datang dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala jihad. Banyak sekali pahala yang dia dapatkan. Berarti wong muflis niku ketika di dunia amalnya ikhlas. Monggone amalnya diterima. Ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dulu ketika di dunia waqad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Namun dhisik nalika ning donya pernah memukul si A, grenengi si B, mencemarkan nama baik si C, ngelek-ngelek no si D, jukuk duite si E, atau bahkan pernah menumpahkan darahnya orang lain. Akhirnya semuanya berebut. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Akhirnya si A ngambil pahala salat, B ngambil pahala sedekah, C ngambil pahala nopo pahala apa. Semuanya berebut pahala kita. Padahal di saat itu kita sedang sangat membutuhkan ganjaran. Sampai akhirnya pahalanya habis, fa in faniyat wa lam yuqdha ma alai. Ketika pahalanya habis dan belum terbayarkan semua yang menjadi tanggung jawabnya, ukhidha min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Dosa-dosane wong sing didolimi itu diambili, dilemparkan ke orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Bahaya mendolimi orang lain. Duwe utang ora gelem bayar, nggih. Nek ketemu melengos, nek pengajian sing utangi ning arep, sing utang ning mburi pojok. Kok ndak ketemu? Akhirnya ndelik-ndelik dan seterusnya. Ketika ditagih ngamuk, nesu, atau dia pernah nggih ngelek-ngelek no tonggone dan seterusnya. Durung rampung ning donya, ya sudah, nanti dilanjutkan di akhirat. Maka bahaya yang seperti ini. Ala Pak mongko yo ngono, ya, mungkin kita melupakannya namun Allah tidak pernah melupakannya. Karena Allah tidak pernah melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang zalim. Allah berfirman atau Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Ojo sampai awakmu lali terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang zalim. Kita melupakannya, namun Allah Subhanahu wa taala selalu menghitungnya. Ahsahullahu wa nasu. Allah menghitungnya dan manusia melupakannya. Moga hati-hati ibu-ibu nggih, yang namanya kedzaliman. Termasuk kedzaliman kepada suami atau kedzaliman kepada keluarga. Ini juga bahaya. Karena wong zalim dosanya tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin saged nglalekno ning donya, tapi akan nanti disebut-sebut lagi ketika di hari kiamat, ketika di akhirat. Ya. Makanya orang yang pernah berbuat dolim, dia akan menyesali semua perbuatannya karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghilangkan perbuatannya selain dengan membayar amal. Wah nek ngono aku tak salat sing akeh, nggih. Tak napa? Poso sing akeh atau ngibadah-ngibadah sing akeh. Ya nek ditampa. Padahal kita tidak tahu. Karena itulah dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang mengadukan dua tipe wanita. Ya Rasulullah, aku iki duwe tangga. Rajin tahajud, rajin poso, rajin amal, tapi tutu ora iso dijogo. Yes. Nek ngomong itu masya Allah. Anggere ketemu nyelkit. Makanya kadang ada orang itu begitu dia datang, tonggone langsung bubar. Nek wong iki teko terus engko do nyelkit kabeh. Setiap kali ada orang ini di tempat apapun pasti ada yang sakit hati. Dia kalau ngomong tidak bisa dijaga. Mungkin batine insya Allah aku ora. Ya tidak seperti itu. Coba barangkali kita termasuk di antaranya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya finna, wong wedok iki ning neraka. Padahal rajin tahajud, rajin poso, rajin sholat. Tapi karena dia tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga lisannya, dia terbiasa nyakiti orang lain dengan lisannya, akhirnya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka. Sebaliknya aku duwe tangga ya Rasulullah, ana wong wedok dia sholatnya biasa saja. Ya lima waktu tetap dijaga ya. Puasa sunahnya juga biasa saja. Paling mong 3 hari setiap bulan, ayamul bid. Atau Senin Kemis ya kadang nek kober karo eling, nggih. Berling. Nek kober ora eling, nek eling ora kober. Atau ibadahnya ibadah yang lain tapi biasa saja. Tapi dia tidak pernah ganggu tetangganya, ganggu kawannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil jannah." Dia di surga. Ini menunjukkan pentingnya menjaga diri, jangan sampai mendolimi orang lain. Dan tolong jangan rumongso aku kita era tahu mendolimi orang lain. Rumangsamu. Nah, coba dipetani, pasti banyak. Cuman kadang kita melupakannya. Makanya kata Allah, ahsahullahu anasu. Menungso melupakannya padahal Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghitung-hitungnya. Ya. Dan Allah tidak akan pernah melupakannya. Karena itulah Nabi SAW dalam masalah utang beliau pernah berdoa kepada Allah, semoga nanti tidak menjadi orang yang terlilit utang. Dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrom. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ma'sam wal maghrom, dari sumber dosa dan utang. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda kok sering berdoa seperti ini? Kalau Nabi SAW berdoa agar dijauhkan dari sumber dosa itu lumrah. Sing jengene wong bertakwa kan ingin sebisa mungkin menjauhi dosa. Tapi kenapa Nabi SAW berdoa kepada Allah jangan sampai jadi wong bangkrut. Terus utangnya oke. Kata Nabi SAW, inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena sing jengene wong niku nek wis bangkrut utange akeh, nek ngomong ngapusi. Nek janji sering dia sering memungkiri. Dia sering meninggalkan janji. Sisa sisuk prei. Mong sisa sisuk wae ya. Karena ketika dia sudah punya tanggung jawab utang, dia sering menghindar. Kemudian Nabi SAW juga memberikan janji, orang yang mati bebas utang maka jaminan surga. Rasulullah SAW bersabda, man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah. Siapa yang ruhnya lepas dari jasadnya, berarti mati. Sementara dia terbebas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. 3 hal itu napa mawon? Pertama kiber, perasaan sombong. Dia tidak krasa gumedhe timbangane wong liya. Tidak merasa lebih baik dibandingkan yang lain, tidak merasa lebih mulia, lebih senior dibandingkan yang lain. Bagi dia, saya dan yang lain sama-sama hamba Allah. Dan saya tidak tahu apakah saya lebih bertakwa dibandingkan orang ini ataukah tidak. Monggo jangan sampai merasa lebih tinggi derajatnya hanya gara-gara duite luwih akeh. Tase luwih gedhe. Nah, tase luwih gedhe isine telo. Atau cuman dia merasa karena saya merasa lebih kaya, atau suami saya seorang pejabat, atau karena faktor yang lainnya dia merasa lebih mulia. Yang kedua waddain, dia terbebas dari utang. Dan yang ketiga gulul. Gulul niku napa, Pak? Gulul itu harta khianat. Harta yang didapatkan dari hasil berkhianat. Dipalsrai kon nyekel duit PKK. Nah, terus ora jangkep nggih, ada sebagian yang dikorupsi. Atau dipasrai kon nyekel duit RT atau kon nyekel duit kumpulan-kumpulan apa begitu, terus duitnya dinggu sebelum ditunaikan tugasnya. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut harta gulul. Korupsi-korupsi niku bahasa Arabnya gulul. Dan besok orang yang korupsi bakal mikul nopo sing dikorupsi ketika di hari kiamat. Allah berfirman, "Faman ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Sapa sing gulul mengambil harta khianat, mongko bakal digowo harta khianat ini besok di hari kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang korupsi sapi mongko besok gendong sapi sambil mengeluh sapinya. Sing korupsi wedhus ya besok gendong wedhus sambil ngembek-ngembek. Wah niki besok nih sing korupsi aspal njut pripun. Sing korupsi krikil nggih, korupsi pasir, gendong watu. Ini bahayanya korupsi ya. Makanya hadirin makan Allah, dosa yang tidak kelihatan di dunia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Sebagian ditampakkan oleh Allah di hari kiamat. Sehingga hari kiamat itu hari yang menakutkan dan memalukan bagi mereka yang pernah berkhianat ketika di dunia. Pak nek korupsi duite bojone napa nggih termasuk, Pak? Ya wallahu a'lam. Mungkin saja. Nggih napa boten? Hah? Boten. Nggih. Bon sakniki mangke njut lapor nggih. Njuk ngapura sing wis dikorupsi dilaporno. Nggih. Padu, Pak. Padu bukan urusan ustaz. Ya. Maka saya tidak bertanggung jawab ketika terjadi perpaduan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, seperti ini berbahaya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan harta korupsi ketika dibawa mati tadi jaminannya ketika orang mati terbebas dari tiga hal, utang, terus napa? Bersikap sombong, korupsi, insya Allah jaminan swarga. Kemudian orang yang mati punya utang, meskipun dia membawa pahala syahid mati di medan jihad, maka terhalang masuk surga karena utangnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in qutiltu fi sabilillah, apakah ketika saya mati di jalan Allah dosa-dosa saya akan terhapus?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir illa dain." Betul, dosamu bakal terhapus selama kamu bersabar mengharap pahala dari Allah, maju terus dan tidak mundur. Lalu beliau tenang sejenak, tiba-tiba beliau mengatakan, "Illa dain, kejaba nek awakmu duwe utang." Fa inna Jibril alaihi salam qala lidzalika, karena baru saja Jibril alaihi salatu wasalam menyampaikan ini kepadaku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja mendapatkan bisikan dari Jibril, nek wong mati syahid duwe utang ora bakalan bisa terhapus utangnya gara-gara pahala jihadnya. Tetap harus diselesaikan. Utang bayar utang. Karena itulah kata An-Nawawi, dalam hadis ini terdapat peringatan bahwa semua hak Bani Adam, hak sesama orang lain, dan bahwasanya jihad, mati syahid, atau amal kebaikan tidak bisa menggugurkan hak orang lain. mbiyen duwe utang durung dibayar atau apa yang belum dibayar, tidak bisa kemudian hapus gara-gara pahala yang kita miliki dari amal kita. Nanti tetap ada ya, pembayaran utang, penyelesaian utang ketika di hari kiamat, dan kita nanti membayarnya pakai pahala. Karena itulah Rasulullah SAW beliau merasa ketakutan pada waktu melihat adanya ancaman yang sangat keras yang turun dari langit. Jadi Nabi SAW bagian dari mukjizat beliau, beliau itu bisa melihat sesuatu turun dari langit yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Sampai Nabi SAW itu pernah terbangun, kemudian beliau kaget karena melihat ada sesuatu yang turun dari langit. Mbah rupane bencana, calon bencana besok atau calon hukuman besok. Wah, ning kono ketok ada orang yang mungkin akan mati seperti ini, terjadi bencana ini dan seterusnya. Sehingga beliau langsung ketakutan sampai beliau mengatakan, Subhanallah, madza nazala minat tasydid. Subhanallah, betapa berat ancaman yang sedang diturunkan. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, Anda melihat apa sampai Anda mengucapkan seperti itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna rajulan kutila fi sabilillah summa uhiya summa kutila summa uhiya summa kutila, andai ada orang yang dia terbunuh di medan jihad lalu dihidupkan lagi, terus jihad lagi, terbunuh lagi, urip meneh, jihad lagi, mati lagi, wa alaihi dainun, sementara dia punya utang, ma dakhalal jannata hatta yuqda anhu dainuhu, ora bakalan iso mlebu swarga sampai utange dilunasi. Coba angkat tangan, ada enggak di antara kita yang punya pahala jihad? Oh, nyekel senjata wae ora tau, Pak. Kita enggak punya pahala jihad. Jadi mentok pahala kita yang terbesar niku napa? Haji, salat ya. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahasanya amal terbaik kalian adalah salat. Ketaatan kepada suami nggih, atau membuat kebahagiaan di keluarga. Namun pahala seperti ini tidak bisa mengalahkan pahala jihad. Meskipun demikian, orang yang mati di medan jihad tidak bisa gugur dosanya, tidak bisa gugur tanggung jawabnya, utangnya dengan pahala jihad yang dia miliki. Ini menunjukkan bahaya besar orang yang mati membawa utang. Oke. Sampai jam berapa, Pak? Masih lama ini ditambahin apa tanya jawab. Nggih. Kita lanjutkan. Jenengan masih sabar? Rotine pun telas, Dereng? Ampun. Seuto. Durung dibuka. Nggih. Mau dihadiahkan ke suaminya. Kelingan utang radoyan mangan. Baik, kemudian Bapak Ibu yang di belakang Allah, sekarang kita bahas sedikit tentang masalah aturan. Aturan terkait utang piutang, nggih. Kalau yang bawa buku, biar bukunya manfaat, silakan dibuka tentang masalah antara utang dan riba, halaman 128. Bukan Al-Qur'an ya, yang bawa buku ini. Nggih, ada jamaah yang bawa buku ini, wonten nggih? Wonten nggih. Halaman 128. Oh, baik. Ya, baik. Biar ada yang dalam buku kan ada yang tiga ini. Sudah ditandatangani sama Ustaz. Yo, yang menulis di baik, ada tiga hadiah ya. Tiga hadiah. Pertanyaan yang pertama, siapa yang datangnya paling jauh? ya. Saking pundi? Kadi soko tempel, Seyegan. Pundi? Magelang. Magelang, wonten Magelang nggih. Magelangnya pundi? Wonosari. Paling jauh. Kale Wedo Martani atau bini? Oh. Yang kedua, yang datang paling pagi. Sing rumangsa. Selain panitia. Jam pinten niku wau, Bu? 6:30. Hah? Ada absennya? Absen panitia yang paling pertama datang siapa deh? Ibu-ibu panitia yang di absen paling awal datang siapa deh? Hah? Oh baik, ganti pertanyaannya, ganti timbangannya Marano Padu. Ada pertanyaan. Pertanyaannya ya, pertanyaannya, sebutkan satu bahaya utang. Nah, sing paling ngarep mancung piye, Pak, nggih. Ya, monggo. Satu bahaya utang. Bahaya utang. Belum bisa masuk surga dengan pahala sahid karena punya utang. Oke, alhamdulillah. Monggo. Masih ada satu lagi, nggih. Pertanyaannya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya siapa salah satunya? Aisyah, Aisyah. Aisyah, nggih. Itu bukan pertanyaannya, nggih. Pertanyaannya, siapakah nama mbahnya Aisyah? Yang ditanyakan bukan Aisyahnya. Hah? Mbah Kakung. Siapa nama Mbah Kakungnya Aisyah? Ya, silakan, Bu. Khotob. Kalau khotob itu Hafsah. Bukan khotob ya. Kalau Hafsah mbahnya khotob. Bapaknya Abu Bakar niku sinten? Bapaknya Abu Bakar. Baik, ganti pertanyaan ya. Siapa nama mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hah? Angkat tangan dulu. Abdul Muthalib. Hah? Sinten? Sinten? Abu Thalib napa? Oh, betul ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nanti masih ada satu di belakang ya. Baik. Sekarang kita akan baca dulu halaman 128, beberapa aturan terkait utang. Yang pertama, utang dengan memberikan kelebihan, ini hukum asalnya haram. Kenapa? Karena riba. Karena riba. Ada pernyataan seorang sahabat yang mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Sedaya utang sing ana tambahane niku riba. Dan riba dosa besar. Dosa riba dalam sebuah hadis disebutkan sing paling cilik kaya dene wong memperkosa ibunya. Masya Allah nggih. Waliyadzu billah. Niku sing paling cilik. Nah mongkone Bapak Ibu aja sampai melu-melu dosa riba. Jangan sampai ikut terlibat dosa riba. Dan bentuk riba yang paling semarak di masyarakat kita adalah riba bank titil, bank pelecit, BPR, bank peribaan rakyat. Ini tidak boleh ada di lingkungan kita. Nek iso di tempat kita BPR nggak boleh masuk. Bank pelecit enggak boleh masuk. Tidak boleh terlibat dengan bank apapun. Kecuali suaminya sendiri. Bank Paijo, nah itu. Pokoknya jangan sampai utang di bank. Jangan sampai utang di bank. Okay. Baik yang bank gede maupun bank cilik, yeah. Baik yang konvensional maupun yang syariah. Sementara jangan sampai diikuti. Jangan sampai utang di bank. Wonten sing enggak ada utang ning bank? Ada. Nggih. Okay. Hah? Sudah terlanjur ya segera dilunasi, jangan sampai kena riba. Nggih, dicicil. Dicicil sak cepete, semakin cepat lunas semakin bagus. Terus nanti jangan sampai utang lagi nggih. Terutama bank-bank sing mampir-mampir melbu-melbu blusuk-blusuk kampung. Bank blusukan itu bahaya. Karena biasanya ribanya lebih besar. Jadi bank pelecit di tempat kita itu ribanya bisa sampai 12%. Ada yang bahkan sampai 15%. Kalau yang gede-gede ada yang 9%, ada yang 8%. Baik, apapun itu tidak boleh diundang, tidak boleh utang. Sampun, yang punya hubungan dengan bank pelecit segera diputuskan. Yo lo gue en. Pokoknya sudah putus, tidak boleh ada sambung lagi ya. Segera dilunasi dan putus. Ya. Hah? Koperasi simpan pinjam baik yang ada di PKK, ada di RT atau yang ada di tempat manapun kumpulan-kumpulan. Jika antara utang dengan bayarnya beda, hukumnya haram. Eh, sami mawon. Utang 200, bayare pinten? 210, 10.000 niki riba. Lanjut nanti kan ribanya dibagi, berarti nanti membagi uang haram. Eh? Leasing sama. Karena transaksinya utang piutang. BMT. Wah, iki kok ditipetani siji-siji. Jadi pegawainya bank. Nggih. Sampun, sampun nggih. Ini kok jadi rame? Gara-gara bank terus jadi rame. Pripun nih, kajian ditutup? Karena jamaahnya rame? Baik. Pokoknya prinsip ngeten nggih. Semua utang yang ada tambahan enggak boleh. Nah, gitu aja ya. Karena utang yang ada tambahan itu riba. Dan orang yang makan riba ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Kemudian selanjutnya tidak boleh memberi hadiah sebelum utang lunas. Tidak boleh menerima hadiah sebelum utang lunas. Nggih, misale jenengan ngutangi tangga terus se diutangi maringi hadiah pas panen terus ya dikai sak kresek napa dikai rong kresek nggih. Ini tidak boleh. Kenapa? Kalau utang belum lunas maka tidak boleh diterima. Ada sebuah hadis halaman 133 itu ya. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Beliau pernah memberikan nasihat kepada Abu Burda. Innaka fi ardir riba fiha fashin. Innaka fi ardin ar-riba fiha fashin. Wa inna min abwabir riba an ahadukum yukridul qarda ila ajalin. Kamu saat ini sedang berada di daerah yang banyak ribanya. Dan termasuk di antara bentuk riba adalah ketika ada orang yang ngutangi orang lain, terus waktu dia bayar, dia bayari utangnya dan ditambah sekeranjang hadiah. Nah, kemudian kata Abdullah bin Salam, "Fattaki tilka salla wa ma fiha." Ojo sampai pok tompo hadiahi. Hindari hadiah itu dan isinya. Kenapa? Karena ini manfaat dari transaksi utang, dan manfaat dari transaksi utang hukumnya dilarang. Kemudian hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, utang tidak boleh memutus silaturahmi. Coba lihat halaman 139. Ini saya buat kesimpulan yang sederhana saja. Utang tidak boleh memutus silaturahmi. Maksudnya beripun, Pak, utang tidak boleh memutus silaturahmi. Terkadang ada orang yang berutang, tapi gara-gara berutang terus malah pedot. Mbah dulure, mbah kancane, mbah tonggone. Biyen sadurunge utang akrab, nggih. Kadang ketemu bareng, belanja bareng, dolanan bareng. Nggih. Begitu salah sijine utang mulai renggang sedikit. Sampai jatuh tempo enggak bisa bayar, renggang lagi. Tahunan ora dibayar, ilang. Akhirnya nek ketemu jutaan, sehingga utang memutus silaturahmi. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Makanya sing duwe utang ya kroso, ya nyuwun pangapunten ora iso bayar. Pangapunten saiki aku durung iso bayar. Arep tak dol sepeda motorku durung payu, tak dol iki durung payu. Njut pripun? Nggih nyuwun tolong ditenggo. Nah kadang gara-gara utang jadilah perpecahan. Biyen duluran apik, begitu adine utang atau kakake utang, bayune utang, akhirnya malah jutaan. Banyak terjadi kayak gini? Sering ya. Dan hadirin yang dimakan Allah, perpecahan seperti ini jangan sampai terjadi. Karena memutus silaturahmi hukumnya apa? Dosa besar. Hukumnya dosa besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala berjanji orang yang atau memberikan ancaman wong sing mutus silaturahmi bakal diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diputus napa nih? Mbah diputus rahmate, mbah diputus rizkine, mbah diputus kebaikan yang datang dari Allah sehingga dia tidak bisa mendapatkan yang banyak. Kemudian yang berikutnya yang juga perlu kita perhatikan tentang masalah utang piutang adalah utang uang bayar emas. Niki boleh atau tidak? Hah? Utang uang bayar emas. Nek utang tahu bayar tempe boleh enggak? Asal nilainya sama boleh ya. Utang uang bayar emas boleh atau tidak? Selama nilainya sama boleh. Biyen utang 10 yuto 2 tahun berikutnya dibayar pakai emas ya, emas sing harganya 10 juta. Pak nek wis kesuwen njut pripun, Pak? Kalau lama kan jadinya harga emas naik. Makanya yang paling bagus ketika ada utang, utangi emas. Saya butuh duit 10 juta. Tunggu di sini. Tak carikan emas senilai 10 juta. Akhirnya dia bawakan emas, kok amin. Dia carikan emas 10 juta ini pinten gram? 20 gram. Dia bawakan emas 20 gram, ini tak kei emas 20 gram. Nanti terserah kamu bayar tahun berapa, yang penting emas 20 gram. Sehingga mbuh rego emas munda tetap dapat emas 20 gram. Nah, itu akan lebih aman. Kenapa? Tidak ada tambahan. Baik. Nah, termasuk yang perlu diwaspadai terkait masalah riba ya, barangkali ibu-ibu sering melakukannya karena tidak tahu. Ijol duit tapi ora podo. Nggih. Contohnya pripun, Pak? Misalnya ingatan nggih. Jenengan enggak ada duit 100.000, atusan ewu arep dijolno receh. 50.000, 20, 20, 10. Tapi tanggane mung duwe 50 kalau 20. Sing 30 nyusul. Sing 30 sesuk ya, iki sik tak enakno. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Karena apa? Nilainya tidak sama. Meskipun nanti yang 30 dibayar belakangan. Ini masuk riba nasi'ah. Kemudian juga tidak boleh tukar menukar dengan ada kelebihan. Contoh. Duwe cincin nih. Ali-ali 5 gram. Dibeli tahun 2000. Tahun 2017 arep dijolno sing anyar. Terus kita bawa ke toko emas. Kita kasihkan cincin yang lama mendapatkan cincin yang baru. Tombok mboten? Tomboke niku riba. Enggak boleh ya. Jadi cincin 5 gram lama dengan cincin 5 gram baru podo-podo 5 gram sing lama nomboki 200 misalnya. Ini 200 ini riba. Tidak boleh. Lanjut pripun carane didol sik? Didol sik. Iki cincin sing lawas didol payu piro? Misale 1.500.000. Terus duit iki dinggo tuku cincin sing anyar, pinten 1.700.000. Nah, ini boleh. Kalau ini boleh, tapi harus jual beli terlebih dahulu. Jadinya ada dua kali jual beli. Wallahu a'lam. Nggih. Pripun? Nggih, kadose pun cekam nggih materi ini. Nanti barangkali yang belum jelas, Bapak Ibu bisa baca bukunya. Atau bisa kita sambung dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Ami Abdul Ami Nurbait hafizallahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah ini ada berapa banyak sekali Ustaz, ini ada sekitar 15 pertanyaan. Nanti kalau waktunya tidak mencukupi, insyaallah nanti bisa dijawab pada lain kesempatan ya, insyaallah. Fadhil Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Apabila kita memberikan utang kepada orang lain atau Bapak ikut baca? Pertanyaan yang pertama. Apabila kita memberikan hutang kepada orang lain dan sudah jatuh tempo yang telah disepakati tidak juga mengembalikan sampai jangka waktu yang lama, terus kita mengikhlaskannya, apakah besok di akhirat orang yang berhutang tersebut tetap diminta pertanggungjawaban? Apakah ada arisan yang syar'i? Pertanyaan selanjutnya itu. Nah, jadi kalau sudah diikhlaskan maka tidak ditagih lagi di akhirat. Makanya nek diikhlaskan, jenengan lapor ya. Silahkan sampaikan kepada orang yang berutang, alhamdulillah utangmu wis tak ikhlaskan. Tujuannya apa? Biar dia tidak merasa terbebani. Nah kalau jenengan duwe ngutangi orang lain, nggih, pernah ngutangi kok ora dibayar-bayar, jane nggih ra ikhlas. Tapi ora gelem nagih. Ora bakalan tak tagih kejaba ning akhirat sampai mati. Engko tak tagih ning akhirat. Nek ora ikhlas ya kudu ditagih. Jangan ketika tidak ikhlas tagih ning akhirat, keliru. Ini kasihan orang lain ya. Mesakne. Padahal dia mau bayar. Cuman karena dia belum mampu sekarang, akhirnya mungkin karena orang ini jengkel, nesu, wis ora bakalan tak tagih, sesuke tak tagih ning akhirat. Ini enggak boleh. Kalau belum ikhlas, tagih. Kejaba nek wis ikhlas. Kalau nek wis ikhlas gak ditagih enggak apa-apa. Tapi yang bagus disampaikan. Wallahu a'lam. Yang kedua, kita memberikan hutang tapi dia tidak membayar dan apabila ditagih selalu beralasan. Kalau dilihat dari keseharian orang itu sebenarnya mampu membayar. Sebaiknya bagaimana kita, Ustaz? Ada sebuah hadis. Nah, ini yang kesalahan mentalnya ya. Orangnya memang karakternya rodok rapi, nggih. Duwe utang selalu ngeles, ora gelem bayar. Kalau memang dia itu tipe orang yang mudah mendolimi orang lain dengan utangnya. Nek duwe utang ora gelem bayar, maka Islam membolehkan memberi pelajaran kepada orang ini. Bentuknya gimana memberi pelajaran? Boleh dipermalukan di depan orang lain. Boleh dipermalukan di depan orang lain. Nabi SAW pernah mengatakan layyul wajidi, ada di buku ini ya, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubata. Orang yang mampu sengaja nunda utang, maka kehormatannya halal baginya. Jadi kehormatannya halal, sehingga nanti boleh digerenengi, diumumkan, bapak si fulan atau ibu si A iki duwe utang ra gelem bayar padahal mampu. Nah, dengan cara seperti ini biar dia malu, biar dia malu. Nah. Dan silakan ditagih terus, tagih terus, tagih terus. Nek ditagih nesu ora apa-apa tagen ya. Kesel nake, jeleh nake, dikei buku niki. Nah. Karena buku ini di bagian belakang itu ada tulisan, buku ini bisa juga digunakan sebagai pengganti kata-kata menagih utang. Biar Anda tidak kecapean menjelaskan maksud Anda. Oke, okay. Kayak buku ini, wes wocanan. Okay. Nanti di depan ada nih, nanti yang membutuhkan insya Allah sudah disiapkan, silahkan. Pertanyaan berikutnya, orang yang mendzalimi orang lain belum sempat minta maaf sampai dia meninggal dunia. Ketika pada upacara pemberangkatan jenazah, kemudian dimohonkan maaf oleh keluarganya, bisakah hal ini diampuni oleh Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Okay. Insya Allah bisa. Makanya ahli waris bertanggung jawab ya. Misalnya bapak dulu dekat dengan siapa saja. Karena itulah yang bagus. Misalnya ibu-ibu ketika suaminya sakit atau suaminya meninggal dunia, terus dititeni, biyen koncone bapak niku sinten mawon. Nah, teman-teman baik suami nanti silahkan dihubungi lewat anaknya. Ya nyuwun tulung bapak ini dikasih tahu dihubungi, barangkali bapak punya kesalahan atau punya masalah. Karena biasanya orang itu punya masalah dengan siapa? Teman dekatnya, lingkungannya, komunitasnya. Nek sing ado ora kenal ya ora bakalan ono masalah. Tapi sing cerah itu yang biasanya punya masalah, tetangga, teman dekat dan seterusnya. Kita mintakan maaf barangkali pernah punya kesalahan kepada beliau. Insya Allah kalau beliau memaafkan, maka sudah bersih semua tanggung jawab kesalahannya ketika di hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustaz, masih punya hutang, haruskah bayar ZIS dari penghasilan atau dipakai untuk bayar hutang dahulu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau pernah mengumumkan kepada para muzaki, orang yang mau bayar zakat. Beliau mengatakan hadza syahru zakatikum faman kana alaihi tainun falyaqdi. Ini adalah bulan zakat kalian. Karena itu sapa sing duwe utang lunasi dulu. Summa yu'ti zakatahu, baru setelah itu dia bayarkan zakatnya. Makanya orang yang mau bayar zakat kok duwe utang, bayar utangnya dulu. Kenapa? Karena utang itu kewajiban sesama Bani Adam, sedangkan zakat itu kewajiban dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan kewajiban yang tidak mungkin bisa selesai kecuali harus dibayarkan. Dan itu kewajiban sesama manusia. Baru kemudian kewajiban harta kepada Islam, yaitu bayar zakat. Wallahu a'lam. Jazakallah. Kemudian kapan boleh hutang dan kalau boleh itu untuk keperluan apa? Jadi jamaah di belakang Allah, karena utang niku medeni nggih. Nek iso aja sampai utang. Coba miliki tekad aja sampai duwe utang sampai mati. Saget mboten? Ditulisi ning omahe, aja duwe utang sampai mati. Sehingga itu jadi komitmen saya. Ini komitmen kita. Pokoknya aja sampai duwe utang sampai mati. Karena itu pada suatu kondisi misalnya, wah aku iki kepepet butuh sekali. Kok kira-kira bisa diselesaikan tanpa utang? Bersabar. Saya tetap bersabar. Tidak bayar tidak utang enggak apa-apa, yang penting pokoknya aja sampai duwe utang. sampai kira-kira tidak mungkin lagi kecuali harus utang. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini silakan berutang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nafkah kepada istri-istri beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku utang. Utang gandum kepada orang Yahudi. Dan karena beliau belum bisa membayar, beliau menyerahkan baju besi. Iki gawanan sebagai barang gadai, jaminan. Antara baju besi dengan gandum larang pundi? Baju besi. Sehingga nilainya lebih banyak dibandingkan utang gandumnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana jika ada orang yang suka membeli sesuatu dengan cara kredit karena orang tersebut merasa bisa mengangsur, dan jika tidak membeli dengan cara kredit tersebut dia merasa tidak bisa membeli dengan cash. Mindring. Panji, ombreng-ombreng dan seterusnya ya. Jadi begini-begini ya. Coba ibu-ibu pahami. Sebenarnya yang menjadi rizki kita itu yang apa? Apakah semua yang kita kumpulkan akan menjadi jatah rizki kita? Ya, belum tentu ya. Belum tentu yang kita kumpulkan menjadi jatah rizki kita. Jenengan misalnya ngumpulno kelambi, ngumpulno perabotan, ngumpulno mas-masan dari hasil utang semua. Utang, utang, utang. Mbah bojone ngerti, mbah orang ngerti. Pokoke sing seneng seneng ngumpulno. Nek kata orang Jawa napa? Nyusuh ya. Nah. Jadi seneng ngumpulno, ngumpulno, ngumpulno, ngumpulno. Setelah dikumpulkan semuanya terkumpul, mati. Nah. Terus ini nanti jadi milik siapa? Jadi milik siapa? Iya nek duwe anak. Nek ra duwe anak, denakno tanggane. Apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Begitu mati bojone rabi meneh, yang menikmati ini istri yang baru. Dikumpulkan oleh istri yang lama, dinikmati oleh istri yang baru. Nelongso mboten mayit e. Gelo. Kok nelongso? Gelo. Wah, aku sing ngumpulno kok sing dinikmati malah orang lain. Makanya hadirin, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi jatah rizki kita adalah ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Hakikatnya rizki itu adalah apa sing pok pangan sampai entek, sing pok nggo sampai rusak, yang kamu sedekahkan diabadikan besok di hari kiamat. Tidak ada yang keempat. Sedangkan yang kita kumpulkan belum tentu jadi jatah rezeki kita. Padahal semua yang kita dapatkan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan mindring niku dihisap enggak? Hah? Dihisap dua kali. Dihisap tukang mindring dan dihisap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bendino ya. Ben minggu apa bendino? Bendino dihisap, ditage. Padahal nanti masih dihisap lagi di, besok di hari kiamat. Ya. Sehingga heran kalau ada orang yang duwe hobi tukang mendring. Terus pripun Pak, nek yo sing jengene wong yo ana kepingin. Nek jenengan kepingin merem. Nah. Hah? Langko njut pripun mosok diampet. Caranya begini ya. Jadi ini cerita yang pernah terjadi di zaman Firaun, di zaman Korun. Korun itu terjadi di zaman Nabi sinten? Nabi Musa alaihissalam. Nalikane Korun ingin menunjukkan kesombongannya, Korun itu karnaval. Diarak kabeh donya nih. Allah ceritakan di akhir surat Al-Qasas. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Korun keluar di masyarakatnya dengan membawa semua hartanya. Jadi mas-masane ditokno kabeh, perhiasane ditokno kabeh. Semua kekayaannya dikeluarkan oleh Qarun, diarak oleh Qarun. Lalu Bani Israel terbagi menjadi dua. Pertama Bani Israel sing kepencut dunya dan Bani Israel yang berilmu. Kata Allah, faqala alladhina yuridunal hayata ad-dunya waika'an gimana? Maka orang-orang yang ingin mendapatkan kehidupan dunia, mereka mengatakan, andaikan kita itu seperti Qarun. Andaikan kita seperti Qarun. Innahu ladu haddin azim. Qarun itu wong sing bujo banget. Jadi dia pingin harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Kemudian orang-orang yang berilmu mengatakan, waqala alladhina utul ilma waika annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kemudian orang yang berilmu, kelompok yang kedua, menasihati, menengok awakmu kabeh, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan kehidupan di akhirat, apa yang ada di hadapan Allah di akhirat, jauh lebih indah dibandingkan apa yang dimiliki oleh Qarun. Artinya apa? Cara agar kita tidak kepencut dengan kehidupan dunia, dengan perhiasan dunia, tidak kepengen dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, ketika lewat di pasar atau lewat di swalayan atau di supermarket atau di tempat manapun, agar kita tidak tertarik dengan barang-barang yang dipajang, maka pada waktu itu ingat akhirat. Aku randuwe iki ora apa-apa. Insyaallah muga-muga besok ning swarga diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ini cara biar kita tidak kepingin. Ya. Makanya orang itu kalau memasukkan harta ke dalam hati, isine mung lara hati. Ya. Sandal niku panggonane teng pundi? Teng sikil. Tapi ada orang yang sandalnya ditaruh hati, Bu. Lho kok bisa? Sandale elek, pinggire apik, sakit hati. Nyawang sandale koncone rada apik, iri hati. Sandale ita, sandale ilang, nesu atine. Maka sandal yang disikil dimasukkan ke dalam hati. Sama juga misalnya, woi kok tau Pak? Deloken to Pak, kulkase anyar Pak, gek teko dikirim Pak. Lho kok Pak motore anyar Pak, mobile anyar. Sampai bojone pusing iki bendina kok mong niteni barange tong tanggane. Ada kayak gini, Bu. Makane nyuwun sewu nggih. Jenengan kalau pengajian atau kumpul-kumpul, nyuwun tulung perhiasan jangan dibawa. Kecuali kalau mau disedekahkan. Kadang karo ngaji piok. Atau misalnya ya ditampak-tampakkan. Jadi biar kita menjaga kerendahan hati dan seterusnya. Sehingga sebaiknya di, kalau misalnya punya ya tidak perlu ditampakkan. Menghindari timbulnya rasa iri, barangkali ada yang pingin dan seterusnya. Ini dalam rangka apa? Menjaga batin. Wallahu a'lam. Jazakallah. Selanjutnya Ustaz, bagaimana kalau kita menghutangi terus dia membayar lebih padahal kita tidak mau dan dia memaksa melebihi? Bagaimana sikap kita, sebaiknya diapakan uang lebih tersebut? Membayar utang dengan ada kelebihan, membayar utang dengan ada kelebihan boleh dengan tiga syarat. Pertama, tidak disepakati di depan. Kalau disepakati di depan enggak boleh. Misal ya, kowe iki nek utang ning nggonku, utang sak yuta, bayar sak yuta 100. Berarti disepakati di depan. Ini enggak boleh. Atau yang kedua, tidak disepakati di depan tapi diminta di belakang. Jadi enggak ada perjanjian. Dise utangi piro sak yuta. Waktu kita mengembalikan terus kita bilang, "Ya nek iso ya dikai tambahan saidik-saidik ora apa-apa." Ya, seikhlasnya nggih mboten napa-napa. Pokoke kudu ana tambahane. Terus dia membayar utang plus ngasih tambahan seikhlasnya. Ini juga hukumnya enggak boleh karena ada permintaan. Yang ketiga, tidak ada kesepakatan, tidak ada permintaan, tapi jadi tradisi di masyarakat. Neneng kene iki sing jengene wong utang ya ngerti dhewe. Ngasih kelebihan ngerti dhewe itu riba. Riba yang ngerti dhewe. Jadi ini tidak boleh ya, karena ada tambahan yang disepakati oleh masyarakat. Wallahu a'lam. Seperti yang dijelaskan oleh kita, bahwa orang yang menutupi kesalahan orang lain, maka Allah akan menutupi kesalahannya. Dengan contoh, ketika kita melihat maksiat, kita pura-pura tidak melihat. Lalu, bagaimana hubungannya dengan hadis tentang Al-Ma'ruf Nahi Munkar, di mana di dalam hadis itu dijelaskan bahwa kita melihat maksiat hanya dengan diam dan berdoa adalah semaklumnya imas. Nah, betul sekali. Bukankah kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Lalu kenapa kalau kita melihat ada orang yang melakukan maksiat, etok-etok gak ngerti? Bedakan antara mereka yang melakukan maksiat dengan terang-terangan dengan mereka yang melakukan maksiat rahasia, sembunyi-sembunyi. Nah, yang dimaksud tadi adalah mereka yang melakukan maksiat terang-terangan silahkan diingkari. Misalnya pripun? Maling terang-terangan. Sing duwe ana ning kono dimaling. Nah, ini ngerampok jenenge nggih, bukan maling. Makanya yang seperti ini wajib diingkari atau melakukan maksiat terang-terangan. Ini wajib diingkari. Yang kedua, dia berbuat maksiat tapi ndelik-ndelik. Misalnya pripun? Pas dia melakukan kesalahan tapi diam-diam. Begitu kepergok kita, dia langsung izin, malu. Berarti orang ini pinginnya bertobat, kaget. Makanya kita pura-pura gak ngerti. Terus setelah dia selesai melakukan maksiat, baru kita akrab dengan dia. Maka yang seperti ini, yang tadi kita sampaikan, jadi edok-edok gak ngerti karena apa? Biar nanti hubungannya tetap baik. Misalnya gini ya, jenengan pernah melihat ada tonggone kok kira pakai jilbab, padahal biasanya nganggo jilbab. Nah, padahal dia ketika kepergok langsung wedi terus langsung melayu melbu. Ya mungkin pada waktu itu dia kesusu, mbo lali, mbo iki udan arep ngentasi memean dan seterusnya. Nggih. Punjul. Bagaimana jika ada orang yang mampu tapi dia berhutang untuk menambah modal sampai dengan waktu yang dia janjikan tidak dilunasi bahkan sampai bertahun-tahun dan susah ketemunya, bagaimana kita menyikapi? Digoleki ora ketemu? Susah. Ini yang dicari yang utang ya, gak ketemu. Keluarganya wonten mboten? Kalau keluarganya ada, silakan sampaikan ke keluarganya. Tapi kalau ibu-ibu sebagai orang yang memberi utang, insya Allah kan lebih ringan ya. Kenapa? Karena kita punya uang di tempat orang lain. Makanya, pokoknya yang penting kita masih mau menagih, insya Allah tidak disalahkan. Dan kalau misalnya kesel nageh diikhlaskan juga boleh ya. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat kita mengenai ATM? Soalnya ada bunga tabungan dan bagaimana membersihkannya? Kalau ATM ini mesin, gih. ATM itu mesin untuk bertransaksi, untuk pengambilan uang atau transaksi online ya, lewat mesin. Tapi untuk melakukan transaksi riba kayaknya ATM tidak bisa dipakai untuk itu. Cuman begini, kita baru bisa menggunakan ATM jika kita nabung. Lanjut pripun nek nabung ngeten iki? Nah, waktu Anda menabung silahkan pilih bank yang tidak ada bunganya. Napa wonten banyak? Sekarang sudah banyak. Ada beberapa bank syariah itu tidak ngasih bunga untuk produk wadiah, untuk bentuk wadiah. Jadi Anda nabung ya mong nabung saja, duitnya ora tambah ora kurang. tidak bertambah dan tidak berkurang. Nggih. Nah, itu biasanya hanya membayar administrasi 20 ribu di depan. Selanjutnya gratis semuanya. Duit ora tambah ora kurang, padahal bisa pakai ATM dan seterusnya. Maka ini insyaallah solusi yang bisa dilakukan biar kita tidak menaruh uang kita di bank ribawi. Wallahu a'lam. Berapa kali kita menagih hutang? Apa ada batasnya? Apa kalau kita sudah mengikhlaskan orangnya harus tahu? Tidak ada batas ya. Berapa kali ya sampai kesel. Keselnya ping pira mbok. Tergantung orang ya. Ya kira-kira selama kita belum ikhlas silakan ditagih, tapi ya tidak terlalu kerep. Mungkin bulan ini tagih, bulan ngarep tagih meneh ya, sebulan sekali. Atau sesuai dengan kebutuhan. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, ketika kita minta tolong kepada orang atau teman untuk membelikan suatu barang dan memakai uang teman dulu, bagaimanakah caranya kita membayar utang kepada teman tersebut dan memberikan uang lelah atau uang bensin agar tidak jatuh dalam riba? Ini namanya jasa tip ya, sekarang jasa titip. Nah, ini sedang ramai transaksi jasa tip. Jadi misalnya nggih, jenengan lagi berangkat ke daerah Surabaya. Terus makanan khas di sana apa? Nah, ini oleh-oleh khas. Akhirnya ana tanggane sing titip, engko tukokno ya, talangi dhisik. Nah, nanti biayanya saya ganti plus dikasih tambahan uang lelah. Insyaallah kalau seperti ini dilakukan dan itu murni uang lelah, semoga tidak masalah karena utang di sini tidak dimaksudkan. Tapi mengingat kita butuh barang tadi dan kita ingin orang ini membawakannya, sehingga boleh saja kita ngasih sekedar hadiah karena dia sudah membelikannya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Ana berjualan online khusus pakaian sunnah dan masih ada beberapa yang belum bayar. Ketika ana lagi, beliau selalu menjawab bahwa kebutuhan ekonomi mereka sedang sulit. Mohon berikan uzur. Begitu Ustaz. Dan sekarang ana sudah rido dan sudah ikhlaskan utangnya dan ana anggap lunas. Pertanyaannya, kalau ana sudah rido, apakah beliau tetap tidak masuk surga dan akan mengurangi amal ibadah beliau? Nah, kalau ibu sudah rido ya sudah selesai. Karena batasannya apakah sudah ridho atau belum. Sehingga kalau sudah ridho, ditagih dia enggak mampu, sudah selesai dan insya Allah ini jadi amal soleh. Jadi amal soleh sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, orang yang dia ngutangi tapi tidak ditagih, maka nanti dosanya diampuni. Mengugurkan utang sama dengan mengugurkan dosa. Tinggal dosa tidak pasti, maksudnya. Ini mungkin agak melenceng dari tema ya. Apa Ustaz? Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya kalau seseorang pernah berjanji mau menikahi kita, tapi dia ingkar dan menikahi orang lain sampai detik ini? Tidak dan tidak pernah minta maaf. Nah. Apakah dia akan mendapat balasan nanti di akhirat? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa jenengan saya arep-arep? Nanti nek saya arep-arep bisa mendaftar jadi istri keduanya. Nah, kan yang penting menikah dengan dia katanya. Tapi dia menikah dengan orang lain. Baik, ada kaidah yang mengatakan al muwa'adah laisa aqdan. Janji itu bukan akad. Sehingga janji itu tidak mengikat sebagaimana akad, karena janji bukan akad. Karena itulah orang yang berjanji, insyaallah sesuk tak tuku. Ternyata ya ora teko-teko ras do tuku. Apakah dia dipaksa untuk beli? Tidak. Karena dia sifatnya baru berencana untuk jual beli. Sama juga dalam masalah akad nikah. Insya Allah saya akan nikahi kamu. Ternyata ya ora teko-teko malah nikah karo wong liya. Ya sudah. Wis rampung. Jadi tidak ada tanggung jawab bagi dia untuk menikahinya karena dia belum akad nikah. Janji bukan akad. Sehingga selama belum terjadi akad masih ada kemungkinan untuk dibatalkan. Sudah diikhlaskan saja. Kalaupun tidak dapat dia, masih ada 1 juta lelaki yang lain. Semoga nanti Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik. Amin. Ya rasa di Arab-Arab gitu. Baik. Pertanyaan lain, Ustaz. Saya hanya baca tadi juga sampai detik ini juga baca. Saya punya dosa yang mewajibkan rajam. Apakah saya harus jujur sedangkan negara kita bukan negara Islam? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man fa'ala mithla hadhil qadhurat falyastatir bi sitrillah. Innallaha sittirun yuhibbu sitra." Siapa yang pernah melakukan perbuatan jorok seperti ini? Beliau menyampaikan itu sebagai isyarat untuk menyebut zina. Siapa yang pernah melakukan perbuatan jorok seperti ini? Falyastatir bi sitrillah. Maka silakan bersembunyi dengan tabir Allah Subhanahu wa taala. Rahasiakan, rasa cerita dengan siapapun, sampai pun dengan orang yang paling dekat dengan kita, misalnya dengan suami. Dulu waktu sebelum menikah mungkin pernah melakukannya. Terus sampai terjadi pernikahan, apakah kita harus ngomong? Enggak usah. Rahasiakan sampai mati. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ditambah siapa mungkin jin yang ikut hadir di situ ya. Atau setan yang ikut ngerubung di situ ya. Tapi kan jin ra bakalan kondo-kondo wong liya. Anda rahasiakan sampai mati. Dan banyak memohon ampun kepada Allah, banyak mendekat kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Pertanyaan berikutnya, saya bertanya Anda menjawab. Hadiah utama. Oh. Belum halal itu. Niki kagungane sinten? Oh. Bukan hadiah ini, Pak. Hadiah yang pertama, nggih. Pertanyaannya, oh, angkat tangan dulu ya. Sebelum jawab, angkat tangan dulu. Nggih. Sebutkan 3 syarat bolehnya memberi kelebihan dalam melunasi utang. Nggih, silakan berdiri, berdiri. Belakang, belakang, Pak. Ada berapa mic, Pak? 2. Ini, jangan bisa pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 syarat yang menerima pelunasan utang dengan uang lebih. Yang pertama, tidak disepakati di depan. Yang kedua, tidak disepakati di depan tetapi meminta di belakang. Tidak ada permintaan yang kedua. Oh. Dan yang ketiga, tidak ada kesepakatan atau permintaan dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Yang ketiga, tidak ada kebiasaan di masyarakat. Oke. Alhamdulillah dapat hadiah, Pak. Oke. Hadiah berikutnya, niki mbuh rupane napa nggih? Sabun, karena suaranya utuk-utuk-utuk-utuk. Oh, gitu. Baik, kita berikan penghargaan untuk yang tidak punya utang sejak lahir. Oh nggih, sing utange pun lunas. Yang utangnya sudah lunas. Yang enggak, oh banyak. Tidak punya utang, Bu. Alhamdulillah dapat hadiah, nggih. Alhamdulillah. Kalau diutangi boleh enggak, Bu? Diutangi boleh enggak? Boleh. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan ampunan Allah? Nggih, monggo. Utangnya sudah lunas. Atau apa lagi tambahkan? Bagaimana cara untuk mendapatkan ampunan Allah? Istighfar. Peng pinten? Nggih, monggo dapat hadiah. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan ini nama enggak apa-apa ya. Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ummu Habibah. Pertanyaannya sebutkan nama bapaknya Ummu Habibah. Ya. Belum pernah dengar. Ya, namanya Abu Sufyan. Namanya Abu Sufyan. Ada yang bisa jawab tadi? Enggak, di belakang tadi ada yang jawab. Di belakang ada yang jawab, enggak ada. Saya ganti pertanyaannya ya, saya ganti, nggih. Sebutkan siapa nama siapa? Menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang. Angkat tangan dulu. Sudah dapat hadiah belum, Bu? Belum. Satu. Ali bin Abi Thalib, dua. Pas. Pertanyaan berikutnya, siapa nama menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Angkat tangan. Ganti. Di belakang ada, di belakang. Silakan. Oh. Ali bin Abi Thalib satunya. Utsman bin Affan satu lagi. Nggih, dapat hadiah ya. Sudah. Hadiah yang terakhir ya. Ini buku yang tadi saya pegang. Baik. Pertanyaannya sebutkan dalil, satu dalil bahaya riba. Yang jangan. Ada. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ribana. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.